membaca apa yang disebutkan oleh penulis kitab Fathul Majid syarah kitab Tauhid. Beliau mengatakan qauluhu hatta idza fuzzi'a an qulubihim ay zalal faza'u anha. Zalal faza'u anha. Artinya sehingga jika hilang dari hati mereka, hilang dari hati mereka rasa takut. Mereka di sini maksudnya adalah para malaikat. Ya, qalahu Ibnu Abbas wa Ibnu Umar wa Abu Abdurrahman As-Sulami wasy-Sya'bi wal Hasan wa ghairuhum radhiyallahu anhum wa rahimahum. Yang mengatakan ini adalah Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kemudian Abu Abdurrahman As-Sulami, As-Sya'bi, Al-Hasan Al-Basri, dan selain mereka. Yang dimaksud dengan sehingga jika hilang dari hati mereka rasa takut. Ya, wa qala Ibnu Jaririn, qala ba'dhum alladhi fuzzi'a qulubihim al-malaikah. Yang hilang dari hati mereka rasa takut, mereka di sini adalah para malaikat. Qalu wa innama fuzzi'a an qulubihim min ghasyatin tusibuhum 'inda sama'ihim kalam Allah bil wahyi. Dan para ulama mengatakan bahwa mereka dihilangkan rasa takut itu akibat para malaikat takut, ya, saat mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhirnya mereka pingsan karena Allah Subhanahu wa taala berfirman. Akhirnya mereka pingsan karena Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini menunjukkan sebesar para malaikat alaihimussalam, mereka takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ibnu Athiyyah fil kalami hadzun yadullu alaihi adh-dhahir. Dan Imam Ibnu Athiyyah rahimahullah mengatakan bahwa di dalam perkataan ini terdapat hal yang disembunyikan, menunjukkan atasnya secara lahiriahnya. Ta'annahu qal walahum syufa'a'u kama taz'umuna antum bal hum 'abadah muslimuna lillahi abadan, yakni munqaduna hatta idza fuzzi'a 'an qulubihim wal muradu al malaikah ala makhtarahu Ibnu Jarir wa ghayruhu. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya fa'annahu qal, seakan-akan Allah berfirman dan mereka tidak bisa memberi syafaat. Para malaikat alaihimus salatu wassalam tidak bisa memberikan syafaat sebagaimana yang kalian anggap. Bahkan mereka adalah budak Allah, hamba-hamba Allah yang berserah diri kepada Allah selamanya. Makanya mereka takut di dalam hati mereka. Dan mereka yang dimaksud di sini adalah para malaikat alaihimus salatu wassalam. Wa qala Ibnu Katsir wa huwa al-haq alladhi la miryata fihi bi sihhati al-ahadith fihi wal athar. Dan inilah yang benar kata Imam Ibnu Katsir, bahwa yang takut tersebut hatinya adalah para malaikat. Tidak ada keraguan di dalamnya karena berdasarkan kesahihan hadis-hadis, ya, dan juga riwayat-riwayat di dalam permasalahan ini. Wa qala Abu Hayyan tadhaharatil ahadith an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu anna qawlahu hatta idza fuz'a qawlihim an qulubi innama hiya fil malaikah idza sami'atil wahya ila Jibril ya'muruhu Allahu bihi sami'at tajri silsilatil hadith ala Saffan fa taf'za'u 'inda dhalik ta'dhiman wa haibatan. Dan Abu Hayyan rahimahullah, seorang ahli tafsir, berkata telah nampak hadis-hadis dari Rasulullah SAW bahwa yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala sehingga jika diangkat rasa takut dari hati-hati mereka, itu maksudnya adalah para malaikat ketika para malaikat mendengar wahyu yang disampaikan kepada Jibril, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Jibril, sumi'at wahyu tersebut kajari silsilatil hadits ala Safwan, seperti orang yang seperti tarikan atau gesekkan rantai-rantai besi di atas bebatuan. Maka pada saat itu para malaikat takut hatinya karena mengagungkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala dan firman Allah Subhanahu wa taala. Qala wa bihadzal ma'na min dzikril malaikah fi sadril ayah tattasiqu hadhihi al ayatu 'ala al ula wa man lam yash'ur anna al malaikata musharun ilayhim min awwalihi qawlihi min awwali qawlihi alladhina za'amtum lam tattasil lahu hadhihi al ayah bima qablaha. Abu Hayyan rahimahullah berkata, dengan makna inilah dari penyebutan para malaikat pada awal ayat, maka akan bersambung ayat ini dengan yang sebelumnya. Dan barang siapa yang tidak paham bahwa para malaikat yang diinginkan, yang diisyaratkan dalam ayat ini dari awal firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzina za'amtum, orang-orang yang kalian kira, lam tattasil lahu hadhil ayat bima qablaha, maka dia tidak akan tersambung ayat ini dengan sebelumnya. Artinya surat Saba di awal ayat surat Saba ayat 23 ya. Surat Saba ayat 23, kalau kita perhatikan surat ayat Saba ayat 22-nya, ulid'ul ladzina za'amtum min dunillah, katakanlah berdoalah kalian kepada yang kalian anggap Tuhan selain Allah. Za'amtum, Tuhan yang kalian anggap Tuhan selain Allah. Ini maksudnya para malaikat. Ya, maksudnya para malaikat. Nah, jadi akan paham ayat ini dengan sebaik-baiknya apabila seseorang akhirnya membaca ayat yang sebelumnya, itu surat As-Saba ayat 22 sampai surat Saba ayat 23. Maka yang dimaksud dengan hatta idza fuzza'a qulubihim, sampai apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka. Hati mereka, mereka di sini adalah para malaikat, ya, yang dikira bisa memberikan syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, para malaikat bisa memberikan syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi harus dengan izin Allah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena fama tanfa'uhu syafa'atus syafi'in, tidak akan manfaat syafaat siapapun, orang-orang yang memberi syafaat, kecuali dengan izin Allah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qauluhu qalu madza qala rabbukum. Dan di dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, madza qala rabbukum? Apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian, Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yaqulu madza khalaqa rabbuna. Dan para malaikat tidak mengucapkan apa yang telah diciptakan oleh Rabb kita. Walau kana kalamu Allahi makhlukan, laqalu madza khalaq, intaha min syarhi sunani bin Majah. Kalau seandainya firman Allah itu adalah makhluk, maka niscaya mereka akan mengucapkan apa yang telah diciptakan. Apa yang telah diciptakan. Nah, ini menunjukkan bahwa firman Allah itu sifat Allah dan sifat Allah bukan makhluk. Wa mithluhu al-hadith madza qala rabbuna ya Jibril wa amsalu hadza fil kitab wa sunnati katsir. Dan semisal dengan firman ini adalah seperti dalam hadith, wahai Jibril, apa yang dikatakan oleh Rabb kita. Dan yang semisal seperti ini di dalam Al-Qur'an dan hadith sangatlah banyak. Qauluhu qaulul haq. Di dalam ayat tadi disebutkan para malaikat mengatakan al-haq, ay qalallahu al-haq. Wa dzalika bi annahum idza sami'u kalamallahi sa'iqu wa idza thumma idza ataqu akhadhu yas'alun fa yaquluna madza qala rabbukum fa yaquluna qala al-haq. Para malaikat menjawab yang diucapkan oleh Allah adalah al-haq. Yang demikian itu karena para malaikat jika mendengar firman Allah maka mereka pingsan. Kemudian jika mereka sudah sadar maka mulai bertanya, apa yang diucapkan oleh Rabb kita? Maka mereka menjawab, Allah berfirman dengan kebenaran. Qauluhu wa huwal aliyyul kabir. Dan di dalam ayat tadi disebutkan, dan Allah maha tinggi dan maha besar. Uluwul qadr wa uluwul qahr wa uluwul dzat. Di sini ada tiga ketinggian Allah. Ketinggian kekuasaan, ketinggian keperkasaan, ketinggian zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tiga ketinggian Allah, uluul qadr, ketinggian kedudukan Allah subhanahu wa ta'ala, uluul qahr, ketinggian kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, uluul dzat, ketinggian zatnya Allah subhanahu wa ta'ala, kedudukan, kekuasaan, dan zatnya Allah. Seluruhnya adalah maha tinggi. Falahul uluul kamil min jami'il wujuh. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memiliki ketinggian yang sempurna dari seluruh sisi. Martabatnya tinggi, kekuasaannya tinggi, zatnya pun tinggi. Kama qala Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah lamma qila lah bima na'rifu rabbana qala bi annahu ala arshihi ba'inan min khalqih tamassukan minhu bil Qur'an liqawlihi ta'ala ar-Rahmanu ala al-arshi istawa thumma istawa ala al-arsh fi sab'ati mawadi'a min al-Qur'an. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak rahimahullah ketika beliau ditanya dengan apa kita mengenal Rabb kita, maka Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala berkata dengan meyakini bahwa Allah di atas arsh terpisah dari makhluknya. Allah di atas arsh terpisah dari makhluknya. Hal ini berpegang teguh dari sebagai bentuk berpegang teguh dari Abdullah bin Mubarak dengan Al-Quran, yaitu surat Taha ayat 5, Ar-Rahman ala arsy istawa. Allah Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Thumma istawa ala arsy Ar-Rahman. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Allah, surat Al-Furqan ayat 59. Dan disebutkan oleh Allah 7 tempat dalam Al-Quran bahwa Allah beristiwa di atas arsy. Jadi ini pelajaran menarik, pelajaran yang paling penting, bahwa Allah itu maha tinggi. Ketinggian Allah dari tiga sisi. Martabat Allah tinggi, kekuasaan Allah tinggi, zat Allah subhanahu wa ta'ala tinggi. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang dirinya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsy. Dan tidak ada makhluk Allah yang lebih tinggi daripada arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah beristiwa di atasnya. Taib, qauluhu al-kabir. Firman Allah tadi al-kabir, yang maha besar. Ai alladhi la akbara minhu wa la a'zama minhu tabaraka wa ta'ala. Maksudnya adalah tidak ada yang lebih besar dari Allah. Tidak ada yang lebih agung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu tadi adalah ayat yang pertama yang dibawakan oleh penulis yang menunjukkan bahwa maksud dari bab ini adalah, perhatikan baik-baik, maksud dari bab ini adalah menjelaskan bukti nyata tauhid, ya, yaitu Allah yang maha kuasa. Karena Allah maha pencipta dan makhluk adalah lemah. Bab ini sama dengan bab yang ke-15. Tetapi bab ke-15 tentang lemahnya manusia. Bab ke-16 lemahnya malaikat. Jadi meskipun manusianya adalah manusia yang paling mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tetap tidak bisa dijadikan sebagai Tuhan yang diibadahi. Tetap tidak bisa dijadikan sebagai Tuhan yang diibadahi. Ya. Kenapa? Karena sekelas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Khalilullah, kemudian beliau Sayyidu Waladi Adam, kekasih Allah yang paling dicintai oleh Allah, pemimpin anak manusia, Hufiralahu ma taqaddam min dzambi. Akan tetapi beliau adalah Abdullah, hamba Allah, la yu'bad, tidak diibadahi. Nah, begitu juga malaikat, sekelas makhluk yang diciptakan dari cahaya, makhluk yang paling mulia Jibril alaihissalam dan juga para malaikat lain, tidak berhak untuk diibadahi. Ya, makanya bab ini, bab ke-16 adalah pengulangan bab yang ke-15. Bedanya bahwa bab ke-15 menunjukkan bukti nyata tauhid bahwa hanya Allah yang paling berhak untuk diibadahi dan makhluk-makhluk manusia tidak berhak untuk diibadahi. Kemudian bab ke-16 adalah juga menunjukkan bukti nyata tauhid, ya, yaitu hanya Allah yang paling berhak untuk diibadahi. Kenapa? Karena hanya Allah yang maha kuasa, maha pencipta, maha pengatur. Dan makhluk-makhluk, meskipun dia malaikat yang besar, diciptakan dari cahaya, tidak berhak untuk diibadahi. Kenapa diulang bab ini? Karena sebagai penekanan, karena banyaknya yang terperosok ke dalam kesyirikan, meyakini bahwa makhluk memiliki kekuatan dan kekuasaan yang bukan miliknya. Bayangkan, malaikat saja yang memiliki kekuatan sangat luar biasa tidak dapat untuk diibadahi, tidak berhak untuk diibadahi. Nah, lalu apa hubungan bab ini dengan tauhid? Hubungan bab ini dengan tauhid menunjukkan bukti tauhid, dan selain Allah tidak berhak untuk diibadahi, karena para makhluk yang paling kuat seperti para malaikat dan paling besar badannya, mereka sangat takut kepada Allah. Ya, para malaikat saja sangat takut kepada Allah sebagaimana disebutkan dalam ayat ini. Berarti mereka tidak berhak untuk diibadahi, dan berarti tidak ada yang paling berhak diibadahi selain Allah. Apalagi makhluk-makhluk yang lebih kecil, lebih lemah dibandingkan mereka, dibandingkan para malaikat ini. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan di dalam ayat tadi menunjukkan dalil tentang maha tinggi Allah di atas para makhluknya. Ketinggian Allah dari tiga sisi yang disebutkan. Martabat Allah tinggi, kekuasaan Allah tinggi, dan zat Allah Subhanahu wa taala tinggi. Nah, itu dari ayat yang sudah kita baca tadi. Baik, kita baca sekarang hadis. Dalil yang kedua yang dibawakan oleh penulis kitab Tauhid, Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Idza qada Allahu al-amra fis sama' darabatil malaikatu bi ajnihatiha qad'anan liqawlihi ka'annahu silsilatun 'ala safwanin yanfudhuhum dhalik hatta idza fuz'a 'an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqq wa huwa al-'aliyyul kabir fa yasma'uha mustariqus sam'a wa mustariqus sam'a hakadha ba'dahu fawqa ba'd wa safahu sufyanu bi kaffihi fa harrafaha wa baddada bayna asabi'ihi fa yasma'u al-kalima فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. طيب, kita baca artinya pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengartikan dari hadis ini. Penulis mengatakan diriwayatkan dalam as-sahih. As-sahih yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu dari Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila Allah menetapkan perintah di atas langit, para malaikat mengepakkan sayap-sayapnya karena patuh akan firman-Nya. Ini menunjukkan bahwa para malaikat memiliki sayap. Seakan-akan firman yang didengar itu seperti gemerincing rantai besi yang ditarik di atas batu rata. Hal itu memekakkan mereka sehingga mereka jatuh pingsan karena ketakutan. Maka apabila telah dihilangkan rasa takut dari hati mereka, mereka berkata, apakah yang difirmankan oleh Rabbmu? Mereka menjawab, perkataan yang benar. Dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Ketika itulah setan-setan penyadap berita atau wahyu tadi mendengarnya. Keadaan penyadap berita itu seperti ini. Sebagian mereka di atas sebagian yang lain, digambarkan Sufyan dengan telapak tangannya, dengan direnggangkan dan dibuka jari jemarinya. Gini ya. Ya. Maka ketika penyadap berita yang di atas mendengar kalimat firman itu, disampaikanlah kepada yang di bawah. Yang di atas mendengar, sampaikan kepada yang di bawah. Ya, terus seperti itu. Kemudian disampaikan lagi kepada yang ada di bawahnya, dan demikian seterusnya, hingga disampaikan ke mulut tukang sihir atau tukang ramal. Akan tetapi, kadangkala setan penyadap berita itu terkena meteor. Nah, sebelum sampai ke bawah dikena meteor dulu, ya. Sebelum sempat menyampaikan firman tersebut, dan kadangkala sudah sempat menyampaikannya sebelum terkena sihir. Lalu dengan satu kalimat yang didengarnya itulah tukang sihir atau tukang ramal melakukan 100 macam kebohongan. Mereka yang mendatangi tukang sihir atau tukang ramal mengatakan, bukankah dia telah memberitahu kita pada hari anu akan terjadi anu, dan itu terjadi benar, sehingga dipercayalah tukang sihir atau tukang ramal tersebut karena satu kalimat yang telah didengarnya dari langit. Nah, itulah arti dari hadis yang dibaca tadi yang lumayan panjang. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Langsung kepada perkataan penulis adalah qauluhu fis sahih ay sahihil Bukhari. Di dalam hadis disebutkan fis sahih, ya, maksudnya sahih kitab sahih Bukhari. Alladhi ahsahu kutub badal Qur'an. Dia adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'anul Karim. Qawlu idha qadallahu al-amra fis sama, yang artinya di dalam hadis Rasulullah SAW, jika Allah telah menetapkan sebuah perkara di langit. Ay idha takallama bil amri alladhi yuhihi ila Jibril bima arada. Maksudnya adalah jika Allah berfirman dengan sebuah perkara yang Allah wahyukan kepada Jibril sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Kama sarraha bihi fil haditsil ati wa kama rawa Sa'id bin Mansur wa Abu Dawud wa Ibn Jarir an Ibn Mas'ud, idza takallama bil wahyi sami'a ahlus samawati sulsalah kajarri silsilah 'ala Safwan. Yang artinya sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis yang setelah ini, dan sebagaimana diriwayatkan oleh Sa'id ibn Mansur, Abu Dawud, dan juga Imam Ibn Jarir dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di dalam hadis itu disebutkan jika Allah berbicara dengan wahyu maka seluruh penduduk langit mendengar solsalah, yaitu suara gemerincing seperti rantai yang ditarik di atas batu yang rata. Wa rawa Ibnu Abi Hatim wa Ibnu Mardawai an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, lamma uhiyal jabbar atau lamma auhal jabbar ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, da'a ar-rasula minal malaika liyab'athahu bil wahyi. فسمعت الملائكة صوت الجبار يتكلم بالوحي فلما كشف عن قلوبهم سألوا عما قال الله فقالوا الحق وعلموا أن الله لا يقول إلا حقا. Dan diriwayatkan juga oleh Imam Ibnu Abi Hatim dan Imam Ibnu Mardawai dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, ketika Allah yang Maha Perkasa mewahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah memanggil seorang rasul dari para malaikat, yaitu Jibril alaihissalam, untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para malaikat mendengar suara dari Allah yang Maha Kuasa, yatakallamu bil wahyu, yang Allah berfirman dengan wahyu. Maka ketika dihilangkan dari hati mereka rasa takut, maksudnya sa'alu, mereka bertanya apa yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para malaikat menjawab al-haq, yang diwahyukan adalah kebenaran. Wa alimu, dan mereka mengetahui bahwa Allah tidak mengucapkan kecuali kebenaran. Baik. Qauluhu wa darabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan liqauli, bahwa para malaikat memukulkan, mengepak-ngepakkan sayapnya karena tunduk atas firman Allah Subhanahu wa taala. Ai liqaulillah taala. Maksudnya karena firman Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Hafiz, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala berkata, khud'anan atau bi fathatain khud'anan min al-khudu', ya, bi fathatain khud'anan, yaitu kha-nya dikasih dikasih harakat fathah, khud'anan min al-khudu', yaitu diambil dari kata-kata khudu', tunduk maksudnya. Wa fi riwayah bi dhammi awwalihi wa sukuni thaniyan, ada yang mengatakan khadi'an, khudi'an, ya, ada yang mengatakan seperti itu. Qauluhu ka'annahu silsilatun ala safwan, dan di dalam hadis disebutkan seakan-akan dia adalah rantai yang ditarik di atas batu yang rata. Ai ka'anna sawta al-masmu'a silsilatun ala safwan wa huwa al-hajarul amlas, seakan-akan suara yang terdengar itu adalah suara rantai, gemerincing suara rantai di atas safwan. Safwan adalah batu yang rata. Qauluhu yanfudhuhum dhalik huwa bi fathhi tahtiyah wa sukunin nun wa dhammil fa wa dhalil mu'jama, yanfudhuhum dhalik, yaitu dengan cara membaca ya-nya diberi harakat fathah, nun-nya diberi sukun, kemudian fa-nya diberikan harakat dhammah, dhal-nya diberikan harakat dhammah. Yanfudhuhum dhalik. Dhalik ayil qawl, ya, dhalik artinya adalah ucapan. Wad-dhamir fi yanfudhuhum lil malaikat, ay yanfudhuhum dhalikal qawl al malaikat, ay yukhallisu dhalikal qawl wa yamdhi fihim hatta yafza'u minhum. Yanfudhuhum dhalik, yaitu maksudnya adalah para malaikat, bahwa firman tersebut, firman Allah Subhanahu wa taala tersebut sampai kepada mereka sampai mereka takut, ya, dengan firman tersebut. Wa inda Ibnu Mardawi Dawud min hadithi Ibnu Abbas fala yanzilu ala ahli as-sama' illa sa'iq. Disebutkan dalam riwayat Imam Ibnu Mardawai dan Daud bahwa Mardawai Daud, ya, bahwa dari hadis Ibnu Abbas, maka tidaklah turun atas penduduk langit kecuali penduduk langit tersebut pingsan. Maksudnya begini, tidaklah turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kecuali penduduk langit tersebut pingsan. Setiap kali turun pasti pingsan. Wa inda Abi Dawud wa ghairihi marfu'an idza takallama Allah bil wahyi sami'a ahlus sama'id dunya salsalatan kajarri silsilatin ala safa fayas'afun fala yazaluna kadzalik hatta ya'tiyahum Jibril al-Hadid. Dan Imam Abu Dawud meriwayatkan dan juga selainnya secara marfu yang di dalam hadisnya disebutkan, jika Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan wahyu maka penduduk langit dunia mendengar suara gemerincing seperti tarikan rantai di atas batu yang rata, maka akhirnya mereka pingsan, yaitu para malaikat. Dan masih saja demikian sampai datang Jibril alaihissalam kepada mereka. Al-Hadid qawluhu hatta idha fuzza'an qulubihim, disebutkan dalam hadis, sampai jika dihilangkan rasa takut dari hati mereka. Ini sudah dibahas tadi ya. Qawluhu qalu madha qala rabbukum qalu al-haq ay qalu qala allahu al-haq alimu anna allaha la yaqulu illa al-haq. Di dalam hadis disebutkan bahwa para malaikat bertanya, apa yang diucapkan oleh Rabb kalian? Maka mereka menjawab, perkataan yang benar. Maksudnya adalah Allah berbicara dengan kebenaran. Mereka mengetahui bahwa Allah tidak berbicara kecuali kebenaran. Qauluhu fayasma'uha mustariqus sama' ay yasma'ul kalimat allati qadaha Allah wahumus syayatinu yarkabu ba'duhum ba'dah. Disebutkan dalam hadis bahwa pencuri pendengaran mendengarnya, maksudnya adalah mendengar ucapan yang Allah Subhanahu wa taala telah firmankan. Siapa yang mendengar? Itu para syaitan yang bertumpuk-tumpuk. Para syaitan yang bertumpuk-tumpuk. Fi sahihil Bukhari an Aisyata radhiyallahu anha marfu'an, innal malaikah tanzilu fil anan wahuwa sahab fatadhkuru al amra qudhiya fis sama fatastariqu asyayatinu sam'a fatuhihi ila al quhan. Di dalam sahih Bukhari disebutkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan secara marfu, yaitu sampai kepada Rasulullah SAW. Disebutkan dalam riwayat tersebut, sesungguhnya para malaikat turun ya di awan-awan. Fatadhkurul amra, lalu para malaikat menyebutkan perintah yang telah disebutkan di langit. Maka para syaitan mencuri pendengaran dan dibisikkan kepada para tukang ramal. Nah, begitu maksudnya ya. Qauluhu wa mustariqu sam'a hakadha wasafahu Sufyan bi kaffihi ay wasafa rukubu ba'dihim ay wasafa rukuba ba'dihim fawqa ba'd. Di dalam hadis disebutkan dan pencuri pendengaran ya seperti ini disifati oleh Sufyan, Sufyan bin Sa'id bin Mas'ud Ats-Tsauri, Imamul Muhaddithin, dengan telapak tangannya ya, yaitu maksudnya adalah Sufyan bin Sa'id bin Mas'ud Ats-Tsauri rahimahullahu taala mensifati bagaimana para syaitan bertumpuk-tumpuk. Bagaimana para syaitan bertumpuk-tumpuk. Ya. Wa Sufyan huwa Ibnu Uyainah Abu Muhammad Al-Hilali Al-Kufi. Oh, salah saya tadi. Bukan Sufyan bin Sa'id Masruq Ats-Tsauri, tetapi Sufyan bin Uyainah. Ya, memang dia di sana ada dua Sufyan. Ya, ada dua Sufyan. Dan para ulama menjelaskan bagaimana cara memisahkan antara dua Sufyan ini ya di dalam perawi hadis ya, bagaimana cara memisahkan antara dua Sufyan ini. Ada Sufyan bin Sa'id Mas'ud Ats-Tsauri, ada Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullahu taala. Baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Sufyan Ats-Tsauri, maka perawi-perawinya adalah orang-orang yang tua-tua. Nah, sedangkan Sufyan ibn Uyainah perawi-perawinya adalah yang muda-muda. Ya, seperti itu. Ya, ini para ikhwan, ini perbedaan antara Sufyan, dua Sufyan, Sufyan bin Sa'id bin Mas'ud Ats-Tsauri dengan Sufyan Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu taala. Jadi Sufyan Ats-Tsauri yang meriwayatkan darinya adalah yang tua-tua dari para perawi, sedangkan Sufyan bin Uyainah yang meriwayatkan darinya adalah yang muda-muda. Nah, dan di dalam hadis kita ini Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala, di dalam hadis kita ini Sufyan bin Uyainah. Baik, Sufyan bin Uyainah Abu Muhammad Al-Hilali Al-Kufi dari kota Kufah, Sumal Makki, kemudian Al-Makki, yaitu penduduk kota Mekah, artinya tinggal di kota Mekah. Siqah hafiz, beliau adalah seorang yang terpercaya dan ahli hadis, faqih imam wa hujjah, beliau ahli fikih, imam dan juga orang yang sangat berilmu. Mata sanata 98 wa mi'ah, beliau wafat pada tahun 198. Walahu ihda wa tis'una sana, dan beliau umurnya ketika wafat 91 tahun. Qauluhu harrafaha biha muhmalah wara musyaddadah wafa. Faharrafaha, yaitu dengan memberikan huruf ha yang ada pada fathahnya, kemudian ra musyaddadah, ra-nya ada tasdidnya, dan wafa harrafaha wa baddada ay farraqa baina asabi'ihi, yaitu memisahkan antara jari jemarinya, seperti ini ya, misalkan antara jari jemarinya. Ya, qauluhu fa yasma'u al-kalimah fa yulqiha ila man tahtahu, maka si pencuri berita tadi mendengar wahyu, lalu ia memberikan kepada yang di bawah. Ay yasma'ul fawqat al-fawqani al-kalimah, orang yang di atas mendengar wahyu, fayulqiha ila akhir man ila akhir tahtahu, dia berikan kepada yang lain yang di bawahnya. Tsumma yulqiha ila man tahtahu, kemudian disampaikan lagi kepada yang di bawahnya. Hatta yulqiha ala lisanis sahid, sampai disampaikan kepada tukang ramal, tukang sihir. Qauluhu fa rubbama adrakahu asy-syihab qabla an yulqiha. Asy-syihab huwa an-najm alladhi yurma bihi, ay rubbama adraka asy-syihab al-mustariqa, wa hadha yadullu ala anna ar-ramya bis-syahabi qabla al-mab'ath lima rawa Ahmad wa ghayruhu, والسياق له في المسند من طريق معمر أنبأنا الزهري عن علي بن الحسين عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في نفر من أصحابه قال عبد الرزاق من الأنصار قال فرمي بنجم عظيم فاستنار قال ما كنتم تقولون إذا كان مثل هذا في الجاهلية قال كنا نقول لعله يولد عظيم أو يموت عظيم فقلت للزهري أكان يرمى بها في الجاهلية قال نعم ولكن غلظت حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته ولكن ربنا تبارك وتعالى تبارك اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونه ثم الذين يلونه حتى يبلغ التسبيح هذه السماء الدنيا ثم يستخبر أهل السماء الذين يلون حملة العرش فيقول الذين يلون حملة العرش في حملة العرش ماذا قال ربكم فيخبرونهم يخبرون ويخبر أهل كل سماء إن سماء حتى ينتهي الخبر إلى هذه السماء وتخطف الجن السمع فيرمون أو فيرمون fama ja'u bihi ala wajhi fahuwa haq walakinnahum yaqrifuna fihi wa yazidun. Qala Abdullah, qala Ubay, qala Abdul Razzaq, wa yakhtaful jinnu wa yarmun. Wa fi riwayatin lahu lakinnahum yaziduna fihi wa yaqrifuna wa yanqusun. Panjang ya, mohon maaf ya. Nah, di sini penulis membawakan dalil ya, panjang dalilnya. Nah, saya bernafas dulu ya. Baik, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis mengatakan tadi di dalam hadis disebutkan bahwa mungkin ada syihab meteor yang mendapatinya sebelum disampaikan kepada yang di bawahnya. Apa itu meteor yang dimaksud? Meteor yang dimaksud adalah bintang yang dilempar, ya. Artinya sebelum orang yang mendapatkan wahyu dari atas sampai wahyu tersebut kepada dia, sudah dilempar duluan dengan bintang tersebut, ya, sudah dilempar duluan dengan bintang tersebut. Nah, ini sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan selainnya, dan yang kita baca ini adalah hadis dari kitab Al-Musnad riwayat Imam Ahmad dari jalan Muammar. Beliau mengabarkan bahwa beliau mendapatkan riwayat dari Imam Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri mendapatkan riwayat dari Ali bin Al-Husain. Ali bin Husain mendapatkan riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Abdullah bin Abbas bercerita pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama para sahabatnya dari kaum Ansar, lalu ada bintang jatuh, bintangnya sangat besar, kemudian menjadi terang pada malam itu. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa pendapat kalian jika terjadi seperti ini di masa jahiliyah? Artinya ada bintang jatuh. Apa pendapat kalian jika terjadi seperti ini di masa jahiliyah? Kemudian para sahabat dengan yang besar, kemudian atau meninggal seorang yang agung, ya. Lalu aku berkata kepada Az-Zuhri. Az-Zuhri di sini maksudnya adalah Muammar, ya. Aku berkata kepada Az-Zuhri, apakah di masa jahiliyah ada bintang jatuh? Kemudian Imam Az-Zuhri mengatakan iya. Akan tetapi terhenti ketika diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bintang itu jatuh tidak karena kematian atau kehidupan seseorang, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala jika telah menetapkan sebuah perkara, maka pembawa arsy bertasbih, kemudian bertasbih juga malaikat penduduk langit, kemudian setelahnya sampai akhirnya sampai tasbih tersebut kepada langit dunia. Kemudian penduduk langit meminta kabar, ya, dari malaikat pembawa arsy. Lalu malaikat pembawa arsy berkata, atau malaikat yang di bawah pembawa arsy berkata, apa yang diucapkan oleh Rabb kalian? Maka malaikat pembawa arsy memberitahukan apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap penduduk langit memberitahukan sebagaimana yang sudah diberitahukan, sampai akhirnya wahyu tersebut kepada langit ini. Nah, kemudian jin mencuri berita tadi, lalu dilempari dengan bintang-bintang tadi. Maka apa saja yang diberitahukan sesuai dengan wahyu, maka itu adalah benar. Tetapi mereka menambahkan dan mereka berdusta. Abdullah bin Abbas radhiyallahu siapa di sini Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa Abbas bin Abdul Muttalib berkata bahwa Abdul Razzaq berkata jin mengambil berita dari langit lalu dilempari jin tersebut dengan meteor atau dengan bintang, akan tetapi mereka menambahkan dan berdusta dan mengurangi. Begitulah mereka para tukang sihir, tukang ramal mendapati berita. Ya, para tukang sihir, tukang ramal mendapati berita. Nah, kemudian ahibati fillah afanillahu iyyakum. Lalu setelah itu qawluhu fayakdzibu ma'aha mi'ata kidzbah. Artinya lalu tukang sihir tersebut berdusta dengan satu kabar tadi dengan 100 dusta. Ail kahin awis sahir. Maksudnya tukang sihir, tukang ramal tadi membumbui satu kabar tadi dengan 100 dusta. Qauluhu fayuqal alaysa qad qala lana yawma kadha wa kadha kadha wa kadha. Akadha fi nuskhati bikhatil musannif alladhi fi sahih al-Bukhari sawa. Dan di dalam hadis disebutkan, maka bukankah ada yang berkata, bukankah ia telah berkata untuk kita pada hari ini dan hari ini dan ini dan ini. Artinya perkataannya benar. Begitulah yang disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari. Qala al-musannif wa fihi qabul an-nafs lil batil wa kayfa yata'allaquna bi wahidah wa la ya'tabiruna bi mi'ati kidhbah. Dan penulis kitab Tauhid Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah membawakan kandungan bab. Beliau mengatakan di dalam di riwayat tersebut menunjukkan bahwa jiwa seseorang itu menerima kebatilan. Ya, seseorang kadang menerima kebatilan. Coba bayangkan, dia bergantung dengan satu yang benar dan tidak menganggap 100 kedustaan tadi. Ya, dia bergantung dengan satu yang benar dan tidak menganggap 100 kedustaan tadi. Wafihi anna syai'a idza kana fihi syai'un minal haqq fala yadullu ala annahu haqqun kullu. Fakatsiran ma yalbasu ahlu dhalali al-haqq bil batil liyakuna aqbala bi batilihim. Qala ta'ala wa la talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan juga di dalam kandungan bab bahwa sesuatu jika di dalamnya ada sesuatu kebenaran, maka ini tidak menunjukkan seluruhnya benar. Mungkin ada sedikit sisi benarnya tapi tidak menunjukkan kepada keseluruhan menjadi benar. Banyak orang-orang yang menyimpang, yang mencampurkan kebenaran dengan kebatilan agar kebatilan tersebut lebih mudah diterima, seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 42, dan janganlah kalian mencampurkan kebenaran dengan kebatilan dan kalian menyembunyikan kebenaran tersebut dan dalam keadaan kalian menyadarinya. Wa fi hadhil ahadits wa ma ba'daha wa ma fi ma'naha isbatu uluwillahi azza wa jalla. Yang artinya, dan di dalam hadis-hadis ini dan apa yang ada setelahnya dan yang semakna dengannya, terdapat penetapan akan tingginya Allah Subhanahu wa taala ala khalqihi ala ma yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi, sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu ta'ala lam yazal mutakalliman idza syaa'a bi kalamin yasma'uhu al-mala'ika, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala masih saja berbicara jika Allah menghendaki dengan pembicaraan yang didengar oleh para malaikat. Wa hadza qawlu ahli sunnati qatibatan salafan wa khalafan. Dan ini adalah pendapat ahli sunnah seluruhnya dari mulai dahulu sampai sekarang, khilafan lil asy'ariyah wal jahmiyah wa nufatul mu'tazilah. Berbeda dengan kelompok asy'ariyah dan juga kaum jahmiyah dan dari kaum Mu'tazilah yang menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Fa iyyaka an taltafita ila ma zakhrafa ahlu ta'til wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jauhilah jangan sampai engkau berpaling kepada yang dihiasi oleh orang-orang yang meniadakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan kita mencukupkan Allah, dan Allah lah sebaik-baik tempat bersandar. Nah, ini adalah dalil yang kedua yang dibawakan oleh penulis. Dan dalil yang kedua maknanya adalah secara ringkas ya, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang pengagungan para malaikat terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Mereka sangat takut dan saling bertanya apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tentang perbuatan syaitan yang mencuri berita dari langit untuk dibisikkan kepada para tukang ramal, tukang dukun, yaitu dengan cara mereka saling bertumpuk-tumpuk sampai ke atas langit. Tetapi terkadang belum semua berita langit terdengar, para syaitan sudah disambar oleh bintang-bintang atau petir-petir atau meteor di sini ya. Oleh karena itulah ada sebagian dari ramalan dukun benar terjadi, tetapi ditambahi dengan 99 kebohongan. Itu makna dari hadis yang panjang yang kita bahas tadi. Nah, hubungan hadis yang kita bahas ini adalah dengan bab bahwa hadis ini menunjukkan bukti tauhid dan bukti bahwa selain Allah tidak berhak diibadahi. Karena para malaikat, makhluk paling kuat, makhluk paling besar, mereka sangat takut kepada Allah sebagaimana disebutkan dalam hadis. Berarti mereka tidak berhak untuk diibadahi dan tidak berhak diibadahi selain Allah. Apalagi makhluk-makhluk yang lebih kecil dan lebih lemah dibandingkan para malaikat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada faedah dari hadis ini bahwa ramalan dukun, tukang ramal tetap tidak boleh dipercaya meski terkadang benar terjadi sesuai dengan ramalan, karena ramalan tersebut asalnya dipenuhi dengan kedustaan. Nah, itu maksud daripada hadis yang kita baca tadi secara ringkas dan hubungan hadis dengan bab. Nah, sepertinya tidak cukup kalau kita lanjutkan sampai selesai. Ya, masih tersisa satu hadis dari apa namanya, dari hadis-hadis yang disebutkan oleh penulis. Insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Tersisa satu hadis lagi. Dengan ini saya kembalikan program acara kepada Raja TV. Silakan. Baik, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang telah disampaikan. Selanjutnya kami akan bacakan pertanyaan dari Nurandin Tio yang bertanya, assalamualaikum Ustaz, bagaimana memberikan pendidikan kepada anak berkaitan dengan perkara-perkara seperti ini, jangan percaya zaman dukun dan sihir. Tetapi tontonan-tontonan anak-anak kita, kartun-kartunnya di situ banyak menyelipkan hal-hal yang magic seperti bisa pindah dari tempat ke tempat yang lain, mendatangkan makanan dengan tiba-tiba. Kemudian banyak hal yang di situ ditontonkan sebuah hal-hal yang tidak bisa dilakukan manusia. Silakan Ustaz. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Sejatinya orang tua wajib benar-benar selektif untuk memberikan tontonan kepada anak-anak kita, terutama di zaman sekarang. Maka tidak diperbolehkan pemberian tontonan-tontonan yang merusak akidah sebagaimana yang disebutkan dalam apa yang disebutkan tadi. Seperti misalkan bisa menghilang, bisa mendatangkan sesuatu dari hanya sebuah kotak atau sebuah rumah dan semisalnya. Maka ini dijauhi karena dapat merusak akidah kita tanpa disadari. Tetapi tontonkanlah kepada anak-anak kita hal-hal yang bermanfaat seperti misalkan program-program yang berkaitan dengan Al-Quran, program-program yang berkaitan dengan cerita-cerita para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan agama Islam yang berdasar dari Al-Quran dan Hadis yang dipahami oleh para sahabat, sampai kepada hal-hal yang bermanfaat untuk anak-anak tersebut. Dan di zaman sekarang sudah sangat banyak hal-hal yang seperti itu. Jadi harus selektif orang tua untuk memberikan tontonan kepada anak-anak, dan dijauhi apa yang disebutkan dalam pertanyaan tadi, karena di samping di sana tidak bermanfaat, kemudian terdapat musik, kemudian isinya dikhawatirkan bisa merusak akidah seorang muslim. Wallahu a'lam. Nah. Baik, Ustaz. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan dan jawaban yang bermanfaat yang telah disampaikan. Selanjutnya kami buka kesempatan untuk Anda yang menghubungi kami via telepon di 0218236543. Silakan. Halo. Belum tersambung. Kami berikan kesempatan juga bagi Anda yang ingin bertanya via pesan singkat di 0819896543. Kami bacakan dari pesan singkat dari Abi Abdullah di Jakarta yang bertanya, Ustaz, seringkali manusia sudah putus asa untuk berkaitan dengan hal-hal yang dia tidak bisa kerjakan, seperti motor hilang dan sebagainya. Akhirnya tanya kepada orang pintar. Nah, fenomena seperti ini sangat sering terjadi. Akhirnya orang pintar tersebut asal menerka dan memfitnah tetangga dan lain sebagainya. Silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Seyogianya seorang yang kehilangan sesuatu dari barang-barang yang berharga, maka dia berdoa kepada Allah agar dimudahkan untuk mendapatkan kembali barang tersebut. Ya, bukan malah pergi kepada tukang ramal. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Siapa yang mendatangi kahin, orang yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang akan datang, atau arraf, orang yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang telah lalu, barang hilang dan seterusnya, lalu ia percaya dengan apa yang diucapkan tadi, maka dia telah kafir dengan surat An-Naml ayat 65 yang berbunyi, "Qul la ya'lamu bis samawati wal ardi ghaiba illallah." Katakanlah wahai Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pergi kepada tukang ramal dan bertanya lalu mempercayainya, maka dia telah kafir kepada Al-Qur'an surah An-Naml ayat 65. Keluar dari agama Islam. Kemudian siapa yang mendatangi saja dan kemudian bertanya meskipun tidak percaya, maka diancam tidak diterima salat 40 hari 40 malam. Man atakahinan fasa'alahu an syai lam tuqbal lahu salatun arba'ina laila. Siapa yang mendatangi tukang ramal lalu ia bertanya kepada tukang ramal tersebut tentang sesuatu, maka tidak diterima darinya salat 40 hari 40 malam. Nah, ini bahayanya orang-orang yang mendatangi tukang ramal. Dan tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah. Ya, tukang ramal tersebut dia sakit gigi 5 menit ke depan, dia tidak tahu kenapa kita bertanya kepada tukang ramal. Ya. Tukang ramal tersebut tidak mengetahui akan hal gaib. Ya, tidak mengetahui akan hal. Jangankan tukang ramal, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui akan hal gaib kecuali yang diberitahukan oleh Allah. "Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa mamassani minsu." Kalau seandainya aku mengetahui akan hal gaib, maka niscaya aku akan memperbanyak kebaikan dan tidak ada keburukan yang menimpa aku. Akan tetapi beliau tidak mengetahui akan hal gaib. Di antaranya ketika perang Uhud, sampai beliau terdesak, sampai beliau luka, giginya patah dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW saja tidak mengetahui akan hal gaib, apalagi orang-orang setelah mereka. Wallahu a'lam. Nah. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya dari Ummu Abdillah yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz, dunia atau media sekarang, baik media-media sosial yang tersedia, itu sekarang cenderung menampilkan berkaitan dengan prediksi-prediksi tentang bencana alam akan terjadi oleh orang-orang yang dianggap tahu. Dan kadang sering sekali pertepatan tentang cerainya seorang artis dan lain sebagainya. Ini menjadi konsumsi dan komoditi TV-TV yang ada sekarang. Nah, bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Karena banyak masyarakat yang akhirnya percaya dengan prediksi-prediksi orang-orang tersebut. Silakan. Bismillah, walhamdulillah. Tadi sudah kita sebutkan bahwasanya kabar tersebut meskipun benar, maka tidak boleh dipercaya. Kenapa? Karena kita tidak boleh bertanya, apalagi sampai mempercayai kepada tukang ramal. Salah satu sebabnya adalah karena mereka menambahkan wahyu dengan 100 kebohongan. Itu satu. Ya, tidak boleh bertanya kepada mereka. Meskipun benar, tetap tidak diperbolehkan untuk bertanya, apalagi sampai salah, dan kebanyakannya salah. Dan mereka hanya mengaku-ngaku mengetahui, akan tetapi itu hanya tebak-tebakan saja. Nih, kalau seandainya benar, kemudian langsung di compare, akhirnya itu kan benar. Tapi kalau salah, kenapa nggak di compare? Nah, itu ketidak objektifan sebuah penilaian pada seorang tukang ramal. Dan melalui mimbar ini kita ajak kaum muslimin agar tidak bertanya kepada tukang ramal, karena itu dosa besar dan bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam, sebagaimana dalil yang sudah kita sebutkan tadi, meskipun terkadang ramalannya benar. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk telepon di 0218236543. Halo. Belum tersambungkan. Kami bacakan untuk pertanyaan melalui pesan singkat terakhir Ustaz sebelum kami akhiri perjumpaan ini karena terbatasnya waktu. Dari Ahmad Fauzan di Lahat Palembang yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz, bolehkah jika anak kita sedang rewel, kemudian kita meminta doakan suwuk ke orang dengan satu botol air mineral yang sudah didoakan, kemudian air tersebut diminumkan kepada anak kita yang lagi rewel? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ini namanya membaca pada air. Maka apabila yang dibaca adalah Al-Quran atau doa-doa yang sahih berdasarkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih, maka tidak mengapa, karena dilakukan oleh para ulama salaf akan hal ini. Maka ini tidak mengapa, asalkan yang dibaca adalah Al-Quran atau hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dari doa-doa yang sahih. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas kesediaan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk. Dan sebelum kami akhiri perjumpaan ini, mohon Ustaz berikan ikhtitam atau nasihat yang berkaitan dengan pembahasan kita. Silakan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Hanya Allah yang paling berhak untuk diibadahi. Selain Allah tidak berhak untuk diibadahi, karena hanya Allah yang maha pencipta, maha pengatur, maha berkuasa. Adapun makhluk selain Allah, baik itu makhluk yang diciptakan dari tanah, manusia, manusia termulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun makhluk yang diciptakan dari cahaya, malaikat, malaikat termulia Jibril alaihi salam, tidak pantas dan tidak berhak untuk diibadahi, karena mereka adalah lemah. Mereka tidak memiliki sesuatu. Mereka makhluk yang diciptakan. Mereka tidak mengetahui akan hal gaib. Mereka tidak bisa memberikan manfaat atau menahan mudarat. Mereka takut, mereka menangis mendengar suara Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bukti nyata bahwa hanya Allah Rabb yang paling berhak untuk diibadahi. Tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa disampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.